Surabaya tak jemu mata memandang, hati goncang, pikiran melayang, tapi jangan katakan jangan akibatnya nanti di jemu mata memandang, hati goncang, pikiran melayang, tapi jangan